Masih kita membahas tentang fathah sebagai tanda dari khafd niyabah anil kasrah. Yaitu fathah menjadi tanda bagi khafd sebagai ganti dari kasrah pada apa? Tempatnya di mana? Pada isim yang la yansharif. Apa itu isim la yansharif? Ya. Isim yang tidak bisa menerima tanwin ataupun jar dengan kasrah. Iya. Coba disebutkan beberapa keadaan di mana isim itu mansharif atau gharu mansharif. Yang pertama, kapan? Ketika padanya apa? Ada dua illah cabang. Ya, yang pertama kembali kepada apa? Kepada makna itu alamiah dan wasfiyah. Yang kedua, ilah yang kembali kepada kepada lafaz. Ada berapa? 6. Sebutkan. Ta'nif, bighairi alif, kemudian ujumah, tarkib, tambahan alif dan nun, kemudian wazan fi'ilan adil. Bersama alamiah. Ada berapa dari ilah yang kembali kepada lafaz? 6. Bersama wasfiyah ada? Ada 3, yaitu wazan fi'il, tambahan alif dan nun, dan adil. Sekarang kita masuk ke ilah yang kedua. Ilah yang pertama adalah ataupun penyebab pertama dari terhalangnya isim dari sharaf adalah ketika padanya ada 2 ilah cabang. Yang kedua adalah ketika padanya ada 1 ilah, tapi 1 ilah ini menduduki posisi 2 ilah. Ya, baik, kita baca. Wa ammal illatani allatani taqumu kullu wahidatin minhumma maqama al-illatain fa huma sighatu muntaha al-jumu' wa alif ta'nith al-maqsurah aw al-mamdudah. Adapun 2 illah yang masing-masing dari 2 illah ini menduduki posisi 2 illah, maka keduanya adalah yang pertama sighah muntahal jumu', yang kedua alif ta'nits al-maqsurah ataupun alif ta'nits al-mamdudah. Itu 2 illah yang masing-masingnya dengan 1 illah yang ada padanya menduduki posisi 2 illah sehingga menghalangi isim dari sharf, seperti disebutkan di sini. Yang pertama sighah muntahal jumu', sighah muntahal jumu', sighah atau bentuk jamak yang berakhir padanya jamak-jamak. Jadi yang bisa dijamakan itu bukan hanya apa? Isim mufrad, tapi juga bisa dijamakan isim jamak ataupun jamak. Jamak taksir itu masih bisa dijamakan kepada jamak yang lain. Ya, seperti kalbun. Dijamakan dengan apa? Kilab ataupun aklub. Ah, kalau sudah dijamakan kepada sighah muntahal jumu', akalib sudah habis, tidak ada lagi di sana jamak setelah itu. Itu mana sighah muntahal jumu', itu sighah yang bentukan jamak itu berakhir padanya. Sudah setelah itu tidak bisa lagi dijamakan. Ya, jadi jamak taksir masih bisa dijamakan kepada jamak-jamak berikutnya. Tapi kalau sudah dijamakan dengan sighah muntahal jumu', sudah tidak bisa lagi dijamakan. Ini satu illah yang dia menduduki posisi 2 illah. Kalau ada satu isim yang dia berada pada sighah muntahal jumu', maka dia mamnu minas sharf. Contohnya masajid. Marartu bi masajida. Ya, masajida ismun majrur bi alba wa alamatu jarhi al-fathah niyabah anil kasra li'annahu ghairu munsharif. Ya, li'annahu sighah muntahal jumu'. Ya, karena dia sighah muntahal jumu'. Wa alif ta'nits al-maqsurah. Kemudian yang kedua, satu illah yang menduduki posisi 2 illah adalah alif ta'nits al-maqsurah ataupun alif ta'nits al-mamdudah. Ini juga sama, satu illah yang menduduki posisi 2 illah. Ya. Dengan adanya alif ta'nits al-maqsurah ataupun alif ta'nits mamdudah pada akhirnya, ini menghalangi isim dari sharf. Satu illah kan, tapi bisa menduduki posisi 2 illah. Dan ternyata satu illah ini kalau dirinci kembalinya kepada 2 illah juga. Seperti yang pertama sighah muntahal jumu', itu kalau dirinci ada 2 illah. Yang pertama kembali kepada lafaz dan yang kedua kembali kepada makna. Apa itu? illa yang kembali kepada lafaz pada sihh mutal jumu', yaitu bentukan jamak ini di mana tidak ada bentuk mufrad yang serupa dengannya. Perlu diketahui bahwasanya bentukan dari jamak taksir itu ada yang serupa dengan bentuk mufrad. Ya. Seperti kitabun kutub. Ada mufradnya yang sewazan dengan kutub. Kubul misalkan. Ada semua jamak-jamak taksir itu ada yang serupa dengannya dari bentuk mufrad. Kecuali si umtal jumu' tidak ada bentuk mufrad yang sama dengan dia. Ini satu ilah yang kembali kepada lafaz. Ya. Sirifami itu jadi bentuk jamak-jamak taksir. Itu ada yang serupa dengan dia dari bentuk mufrad. Tapi si umtal jumu' tidak ada bentuk mufrad yang sewazan. Iya. Dengan dia. Kemudian ilah yang kedua yang kembali kepada makna adalah bahwasanya dari sisi dia penunjukannya kepada jamak itu adalah cabang dari mufrad, ya kan? Ya, cabang dari mufrad. Sehingga dia memiliki dua ilah kalau dirinci. Yang pertama kembalinya kepada apa? Kepada lafaz. Di mana tidak ada bentukan mufrad yang sewazan dengannya. Ya, berbeda dengan jamak taksir yang lain. Ada bentuk mufrad yang sewajan dengannya. Ya. Kemudian yang kedua, yang kembali kepada makna adalah bahwasanya dia adalah jamak. Jamak adalah cabang dari mufrad. Nah, ini ilah yang kembali kepada makna. Ya, kalau dirinci seperti itu. Kemudian alifu ta'nits al-maqsurah. Ya, ini juga kalau dirinci ada dua ilah. Yang pertama, adanya alif itu sendiri, ini satu ilah. Yang kembali kepada apa? Lafaz. Kemudian di mana alif ini tidak bisa dibuang, tidak bisa dicabut dari isim tersebut, ini ilah yang lain yang kembali kepada makna. Ya, kalau kita lihat di sana isim yang mu'annas dengan ta itu bisa dibuang ta-nya. Muslimatun bisa jadi muslim. Tapi kalau hubla dibuang alifnya bisa enggak? Enggak bisa. Hamra dibuang hamzanya bisa enggak? Enggak bisa. Ini satu ilah tapi menduduki posisi dua ilah. Iya. Baik, kita kembali baca. Wa ammal illatan allatani taqumu kullu wahidatin minhumma maqamal illataini. Ada pun dua illah yang masing-masingnya menduduki posisi dua illah. Yang pertama adalah sihu muntahil jumu'. Ini satu illah yang menduduki posisi dua illah. Wa alifu ta'nith al-maqsurah awil mamdudah. Ataupun alif ta'nith al-maqsurah dan ataupun al-mamdudah. Amma sighatu muntahal jumu' fa babituha, adapun sighah muntahal jumu' maka batasannya adalah an yakuna al-ismu jam'a taksir, isimnya adalah jamak taksir. Wa qad waqa'a ba'da alif taksirihi harfan, dan jatuh setelah alif taksirnya dua huruf. Contohnya masajid, bentuk jamak tadi apa? Masjid. Jadi sini setelah alif taksir ada berapa huruf? Dua, jim dan dal. Nah, itu siho mental jumu' masajid. Dan akhirnya enggak mesti mim. Iya. Manabir, jamak tadi apa? Mimbar. Afadil, setelah alif taksirnya ada dua huruf, dal dan lam. Jamak tadi apa ini? Afdol. Amajid, jamak tadi amjad. Amathil, amsal. Hawaib, haib dijamakan huyab, jamakan lagi hawaib sudah. Berhenti, tidak bisa dijamakan lagi. Jadi haid dijamakan kepada jamak taksir huyab. Masih bisa dijamakan lagi dengan sihu muntahal jumu' hawaib. Sudah berhenti, setelah ini tidak bisa lagi dijamakan. Itu sihu muntahal jumu'. Pawamis. Pawamis juga haid maknanya. Pawamis, orang yang haid datang bulan. Ya. Nah, itu definisi yang pertama. Yaitu bahwasanya ataupun batasan yang pertama dari sihu muntahal jumu'. Agar setelah alif taksirnya ada dua huruf. Aw thalathatu ahrufin wasatuha sakin. Ataupun setelah alif taksirnya ada tiga huruf. Tengahnya sukun. Nahu contohnya mafatiha. Asafira. Qanadila. Mafatih. Jamak tadi apa? Miftahun. Kunci. Dijamakan menjadi mafatih. Setelah alif taksirnya ada berapa huruf? Tiga. Tengahnya apa? Sukun. Ya-nya disukun. Mafatiha. Ya, asafir dari asfur. Qanadil dari qindil, lentera ya, lampu. Ya. Sifami nih, sihah muntahal jumu', yaitu bentuk yang jamak taksir itu berhenti padanya. Ini satu illah yang dia menduduki posisi illah ataupun menduduki posisi dua illah, menghalang isim dari sorf. Kemudian amma alif ta'nits al-maqsurah fa nahwu hubla quswa dunya da'wa. Adapun alif ta'nits al-maqsurah contohnya adalah hubla. Apa hubla? Al-hamil, al-hamil. Quswa jauh, dunia dekat. Da'wa, da'wa pengakuan. Iya. Ini semua adalah contoh-contoh isim yang akhirnya alif ta'nits al-maqsurah mamnu' min as-sarf. Ya, kalau kita i'rab bagaimana? Marartu bi hubla misalkan. Hubla ismun majrur bi alba wa alamatu jarihi al-fathah al-muqaddarah 'ala al-alif, ya kan? Niyabah 'anil kasra li'annahu la yansarif. Ya. Li'annahu ismul ladzi la yansarif. Wa amma alif ta'nits al-mamdudah, adapun alif ta'nits al-mamdudah contohnya hamra. Apa hamra? Ya, muannas ahmar. Muannas apa? Ahmar muzakkar. Ya, ahmar muzakkarnya hamra muannasnya. Yang merah. Da'ja. Da'ja adalah malam yang gelap gulita. Malam 28. Hasna. Ya. Yang cantik. Baydha. Yang putih. Bentuk muannas dari apa? Abyad. Kahla. Yang bercelak. Nafiqa. Nafiqa. Yang memiliki dua lubang. Lubang tempat apa? Keluar masuknya binatang sejenis tikus. Asdiqa. Jamak tadi apa? Sodiq. Ulama. Jamak tadi? Alim. Ini semua contoh-contoh dari isim yang mamnu' minasarf. Karena alif ta'nits al-mamdudah. Ya. Ada catatan yang akhir di sini? Sepertinya bermanfaat ya saya baca. Atau kita selesaikan dulu. Ya. Fakullu ma dzakarna min hadhihi al-asma wa kadza ma asbahaha la yajuzu tanwinuh. Semua yang telah kami sebutkan dari isim-isim ini, demikian pula yang semisalnya, la yajuzu tanwinuh, tidak boleh ditanwin. Wa yukhfadu bil fathah niyabatan 'anil kasrah, dan dikhafadkan dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Contohnya sallallahu 'ala Ibrahim khalilih. Semoga Allah memberikan selawat kepada Ibrahim khalilih, kekasihnya. Mana di sini yang menjadi syahid? Ibrahim. Ismun majrur bi ala wa alamat jarihi al fathah niyaba 'anil kasra li'annahu ya ghair munsharif, ya la yansharif. Khalili badal, badal dari Ibrahim, badal min al majrur, majrur mithluhu 'alamat jarihi kasra wa huwa mudhaf al ha mudhafun ilayh. Wa nahwu radhiyallahu 'an Umar amiril mu'minin. Semoga Allah meridhai Umar amiril mu'minin. Ya, sama dengan sebelumnya i'rabnya. Ya. Antum lihat catatan kaki ya nomor 1. Qala al-Hamlawi fi Syadz al-'Urf al-alif wa hiya qisman mufradah wa hiya maqsurah ka hubla wa bushra. Alif ada dua macam. Yang pertama mufradah, alif yang sendirian, satu alif. Wa hiya maqsurah, itu alif maqsurah seperti hubla, bushra. Wa ghairu mufradah wa allati qablaha alif fatuqlab hiya hamzah ka hamra wa azra. Yang kedua, alif yang tidak sendirian, yaitu alif yang sebelumnya allati qablaha alif. Ya, alif yang sebelumnya alif. Ya, alif yang sebelumnya alif, berarti ada dua alif ya. Alif yang sebelumnya alif. Fatuqlab hiya hamzah. Kemudian alif yang kedua dibalik menjadi hamzah. Seperti hamra, azra, sebelumnya alif semua itu. Hanya saja yang keduanya dibalik menjadi apa? Hamzah. Ini alif ta'nits apa? Mamdudah. Dua alif. Yang keduanya dibalik menjadi hamzah. Kalau alif ta'nits maqsurah, satu alif. Tanbi al-alif al-mamdudah innama tamna'u sarfa idha tawafara fiha sifatan wahuma. Alif al-mamdudah. Ya, alif mamdudah seperti hasna, baydha, hamra. Tidak lain menghalangi isim dari sorf apabila tawafara fiha sifatan, terpenuhi padanya dua sifat. Jadi tidak semua isimnya akhirnya alif ta'nits itu mamlu' minas sorf, tidak semua, ada syaratnya. Yang pertama, antakuna waridah ba'da salasati ahruf fasu'ida, agar alif tersebut datang setelah tiga huruf atau lebih. Fa in ja'at ba'da tsnain surifatil kalimah. Kalau alif tadi datang setelah dua huruf, maka dia munsharif, bisa ditanwin. Contohnya rugha'un, rugha'un suara binatang nih. Ri'a'un, ri'a'asyah itu. Ya. Pengembala ya. Bina'un, nida'un, rida'un. Kita dapati di sini isim-isim ini akhirnya apa? Iya. Alif ta'nits ya. Ya, alif ta'nits, tapi sebelum alifnya ada berapa huruf? Dua huruf, ba dan nun. Pada contoh bina, rugha, ra dan ghain. Iya kan? Ya, rugha, ri'a, bina, nida'un, rida'un. Ini munsharif semua. Kenapa? Karena sebelum alifnya hanya dua huruf. Jadi syaratnya agar dia mamnu' minas sharf adalah sebelum alifnya ada tiga huruf atau lebih. Nah, itu. Kemudian yang kedua, anyak antakuna zaidah fil kalimah allati waradat fiha. Fa in kanat asliyatan aw munqalaban aslin surifatil kalimah. Ya, yang kedua agar alifnya alif tambahan pada kalimat yang dia ada padanya. Jadi syaratnya alifnya tambahan pada kalimat yang ada alif tersebut padanya. Fa in kanat asliyatan aw munqalaban aslin surifatil kalimah. Kalau ternyata alif tersebut asli sudah ada pada kalimat ya, atau dibalik dari yang asli, maka isim tersebut munsharif meskipun akhirnya alif ta'nits mamdudah. Contohnya ada, ya, a'da'un, asma'un, abna'un, nida'un, rida'un. Ini semua munsharif. Meskipun yang pertama, syarat yang pertama terpenuhi. Sebelum alifnya ada berapa huruf? Tiga. Hanya saja syarat yang kedua tidak terpenuhi. Di mana di sini? Asli dari a'da adalah apa? Adu. Ya. Adu. Alifnya dibalik dari wawu. Ya, aslinya ada, sudah ada pada aslinya, dari bentuk aslinya. Ya. Akan ada nanti setelahnya penjelasannya. Fa qawluhu fa in kanat asliyah ay anna al hamza al asliyah mithlu kalimah ibtida aw kalimah qurra bi ma'na nasik al muta'abbid aw kalimah wadda bi ma'na wadhi al wajh fa in al hamza fihi fi hadhihi al kalimah asliyah. Maka ucapannya kalau alifnya ternyata asli, yakni anil hamzah al-asliyah, bahwasanya hamzah asli, seperti kalimat ibtidaun. Ibtidaun. Ini akhirnya alif kan? Ta'nits. Ya. Tapi ini alif sudah ada pada aslinya. Apa aslinya ibtidaun? Ibtada'a, ya kan? Ibtada'a, yabtadi'u, ibtidaun. Sudah ada pada apa? Kalimat aslinya. Sehingga dia munsharif. Ibtada'a, yabtadi'u, ibtidaun. Sudah ada. Ya. Atau kalimat qurra ataupun kalimat qurra juga sama dari ya di makna nasik al-muta'abbid dengan makna orang yang an-nasik ahli ibadah ataupun wadda ya dari wadi'a ya di makna wadi'al wajh sudah ada kan? Di sini alifnya atau hamzanya pada asal ada asal katanya sehingga dia munsharif juga. Fa innal hamza fi hadhihi al-kalimat asliyah, sesungguhnya hamzah pada kalimat-kalimat ini asli. Id anna kalimata ibtida ma'khud min ibtada, karena kalimat ibtidaun itu diambil dari kata ibtada. Ilmadinya ibtada. Sudah ada kan di sini? Ya. Apa? Alifnya ataupun hamzanya. Wal hamza fiha asliyah. Hamzah pada ibtidaun itu asli karena aslinya ibtada. Isimnya ibtida. Wa kadzalika kalimatai qurra wa wadda. Demikian pula kalimat qurra dan wadda. Ya, semuanya hamzanya asli, sudah ada pada fiilnya. Wa qawluhu an munqalaba an aslin, ataupun alifnya dibalik dari yang asli. Ya, dari yang asli. Contohnya ada, asma, abna, nida, rida. Ya. Pada aslinya enggak ada, cuma dibalik dari yang aslinya, bukan alif gitu. Ai anal hamzah fi ada, yakni bahwasanya hamzah pada ada, asluha wawu. Aslinya adalah wawu. Minal adu. Jadi a'da dari kata adu. Setelah dijamakan menjadi a'da. Iya. Kenapa? Karena di sini ada alif yang dibalik dari aslinya wawu gitu. Di sini ada apa? Alif yang dibalik dari yang aslinya apa? Wawu. Asma. Asluha wawu. Dari sumu. Abna dari bunuwah. Dan seterusnya. Kesimpulannya bahwasanya kalau anda mendapati ada isim yang akhirnya. Iya. Apa? Alif ta'nits mamdudah. Antum harus perhatian. Di situ terpenuhi enggak dua syaratnya? Kalau terpenuhi dua syaratnya, maka dia mamnu' minas sharf. Kalau tidak terpenuhi satu dari dua syarat ini, maka dia munsharif. Syarat yang pertama agar sebelum alifnya berapa huruf? Ya, 3 atau lebih. Syarat yang kedua agar alifnya ya tidak ada tambahan. Ya, sudah cukup kayak gitu, tambahan. Ya. Dengan kata tambahan ini berarti kalau alifnya itu alif asli atau yang dibalik dari yang aslinya huruf lain, maka isim tersebut apa? Munsharif. Iya. Atau tidak? Munsharif. Iya. Itu tambahan sedikit. Kemudian fakullun min Ibrahim wa Umar mahfudun. Maka setiap dari kata Ibrahim dan Umar mahfud dihafadkan. Lidukhuli harfil khafdi alaih. Karena masuknya huruf khafad badannya. Wa alamatu khafdima al-fathah. Tanda khafadnya adalah fathah. Niabatan anil kasrah. Sebagai ganti dari kasrah. Lianna kulla wahidin minhuma ismun la yansarif. Karena masing-masingnya adalah isim yang la yansarif. Wal mani' min sarfi Ibrahim. Dan yang menghalangi sarf pada Ibrahim adalah al-alamiyah dan hujumah. Wal mani' min sarfi Umar al-alamiyah wal-adil. Dan yang menghalangi sarf pada kata Umar adalah alamiyah dan adil. Wa qis ala dhalikal baqi. Ala dhalikal baqiya. Qiyaskan ya, dengan ini sisanya. Ya, silakan ditanyakan yang belum paham. Sebelum kita masuk sedikit lagi. Selesai pembahasan tentang tanda-tanda dari khafad. Difaham ini? Jadi isim itu terhalang dari sharaf ya pada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika padanya ada dua ilah cabang. Yang pertama kembali kepada apa? Kembali kepada lafaz, yang kedua kembali kepada makna. Keadaan yang kedua yaitu pada ketika padanya ada satu ilah, tapi satu ilah ini menduduki posisi dua ilah. Ada berapa itu? Ada dua. Yang pertama sighah muntal jumu'. Apa itu sighah muntal jumu'? Ya, kalau terjemahannya ya bentuk jamak terakhir gitu ya, bentuk jamak terakhir. Yaitu di mana jamak taksir itu tidak bisa dijamakkan lagi setelah itu. Ya, kemudian batasannya bagaimana? Hah? Agar isim tersebut agar jatuh setelah alifnya berapa huruf? Setelah alif taksirnya 2 huruf. Atau setelah alifnya 3 huruf, tengahnya apa? Sukun. Kemudian yang kedua, setelah sighah muntal jumu' itu apa? Alif ta'nits maksurah ataupun al-mamdudah. Ya, telah kita jelaskan tadi di awal bahwa sighah muntal jumu' kalau diteliti itu ada 2 illah. Yang pertama kembali kepada apa? Kepada lafaz apa itu? Illah yang kembali kepada lafaz yang ada pada sighah muntal jumu'. Ya, bentukannya tidak ada yang serupa dengan bentukan mufrad. Jadi semua jamak-jamak taksir itu ada yang serupa dengan bentukan mufrad. Iya. Kecuali apa? Sighah muntal jumu'. Demikian dikatakan oleh mereka ahli nahwu. Yang kedua yang kembali kepada makna itu apa? Maknanya jamak. Ini jamak adalah cabang dari apa? Mufrad. Nah, itu kan. Ada dua ilah kalau diteliti. Kemudian alif ta'nits al-maksurah dan al-mamdudah. Apa itu ilah yang kembali kepada lafaz? Adanya alif tersebut. Iya, itu merupakan apa? Ilah yang kembali kepada lafaz. Kemudian ilah yang kembali kepada makna apa? Ya. Melekatnya alif tersebut pada isim ini tidak bisa dihilangkan. Iya, untuk menunjukkan muannatsnya berbeda dengan ta ta'nits seperti yang ada pada muslimah. Bisa hilang kan? Anti muslimatun. Kalau anta muslimun hilang. Mu'arad lizawal. Jadi masih mungkin untuk hilang apa tanda ta'nitsnya, berbeda dengan tanda ta'nits yang berupa apa? Ta'nits alif ta'nits al-maqsurah ataupun al-mamdudah tidak bisa hilang. Nah, ini dua ilah. Ya, ataupun ilah yang kedua yang kembali kepada makna. Gimana? Silakan ditanyakan. Yang belum jelas. Ya, ya jelas lebih banyak. Sighah muntal jumu'. Iya lebih banyak. Iya. Lebih banyak. Ya. Kayak tadi apa? Kalbun dijamakan kilab, aklub. Kalau akali sudah yang paling banyak itu. Iya, surat terakhir itu. Bukan hanya pada bentukannya tapi juga maknanya. Ya. Yang lain? Ya terkadang di situ banyak ilah berkumpul. Iya. Kalau Zakaria apa di situ? Alamiah. Yang kedua? Hah? Kalau ini masuknya kemana nih? Satu ilah atau dua ilah? Hah? Kalau berarti apa yang pertama? Alamiah, kedua ujumah ya. Tulisannya ada hamzahnya enggak? Enggak ada. Ada ya? Ada ya, ya geria gitu ya. Berarti alif ta'nits mamdudah. Ta'nits bukan itu? Mamdudah ya? Ya coba dicek lagi. Iya. Alamiah ya, sepertinya kembali kepada alamiah. Ya sama apa? Ajum-ajumah ya. Atau mungkin juga dua-duanya berkumpul. Ya. Yang lain? Wa yushtarat li khafdil ismi alladhi la yansarif bil fathah an yakuna khalian min al. Disyaratkan agar khafadnya isim lain sharif dengan fathah, dipersyaratkan agar khafadnya isim lain sharif itu dengan fathah, an yakuna khalian min al, agar isim tersebut kosong dari al, tidak dimasuki al. Wa alla yudhaf ila ismin ba'dah, dan agar tidak diidhafahkan kepada isim yang setelahnya, itu syaratnya. Fa in iqtarana bi al aw udifa khufida bil kasrah. Ya. Kalau bergandengan isim tersebut dengan al atau diidhafahkan, maka dia dikhafadkan dengan kasrah. Dengan apa? Kasrah. Ya. Nahu, contohnya qaulihi ta'ala wa antum ma'akifuna fil masajidi. Fil masajidi. Iya. Munsharif. Iya, di sini majrur dengan apa? Kasrah. Contoh yang lain, marartu bi hasna'i Quraisyin. Saya melewati orang yang tercantik dari suku Quraisy. Hasna'i Quraisyin. Di kasrah di sini kenapa? Karena diidhafahkan. Ya, karena diidhafahkan. Ya, di antara rahasianya kenapa ketika diberikan alif lam ataupun ditambahkan alif lam ataupun diidhafahkan dia munsharif? Karena alif lam dan idhofah itu ciri khas dari apa? Isim. Ya, dengan adanya alif lam dan tanwin, keserupaannya dengan fi'il semakin jauh sehingga dia munsharif. Ya, telah kita lewatkan bahwasanya sebab yang menyebabkan isim itu lain sharif adalah ketika padanya ada keserupaan dengan apa? Dengan fi'il. Ya. Ya, tapi kalau dia sudah dimasuki al ataupun sudah diidhofahkan, maka munsharif. Kenapa? Karena adanya al ataupun apa? Idhofah merupakan ciri khas apa tadi? Isim. Ya. Ya, demikian pembahasan tentang apa? Isim lain sharif. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti insyaallah kita masuk kepada pembahasan berikutnya, tanda dari jazm. Ya, cuma sedikit ada dua. Gimana Pak? Masajida, iya. Kalau ada islamnya di fathah. Kalau antum bikin contoh di luar ini, iya di fathah. Fi masajida. Iya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Munsharif atau tidak? Ahsani taqwim. Aslinya baru munsharif, tapi di sini pada contoh ini munsharif atau tidak? Fi ahsani taqwim. Munsharif. Kenapa? Karena di kasrah, iya kan? Kenapa munsharif? Karena diidhafahkan ahsani taqwim. Iya. Utsman juga kalau diidhafahkan munsharif. Utsmanuna, Utsman kami. Misalnya. Ya, Utsmanuna. Iya. Hah? Mudhaf ilaih itu beda. Dijadikan mudhaf Utsmanuna, Utsman kami. Ya, ketika itu bukan Utsman tertentu. Iya. Nakirah niatnya. Iya. Jadi semut al-jumu itu enggak mesti akhirnya mim. Di sana ada beberapa wazan, banyak sih wazannya. Dari si Umut Al-Jumu. Banyak. Bukan hanya, enggak mesti, enggak dipersyaratkan awalnya mim, enggak. Bahkan ada sigho yang lain selain ini. Ya, sukaro. Ya. Nanti insyaallah akan kita lengkapi pada kesempatan berikutnya. Akan kita sebutkan beberapa apa wazan dari sigho mental jumu. Beragam banyak. Ada 5 atau lebih. Ya, sighonya. Cuma ini yang mudahnya. Ya, yang mudahnya. Hah? Bukan sima sa. Sa, iya. Beda-beda, iya. Ya, bisa dikiaskan, sebagian bisa dikiaskan. Iya. Bisa dikiaskan. Iya, bisa, tapi kita niatkan Ahmadnya apa? Nakirah karena dibawakan. Iya. Maknanya seperti fulan lah. Yang lain? Kita baca di sini satu pembukaan lah tentang alamata al-jazmi. Alamata al-jazmi. Ini yang terakhir ya dari penyebutan tanda-tanda dari 4 macam i'rab. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Alamata al-jazmi. 2 alamat atau 2 tanda dari jazm. Qala walil jazmi alamatani as-sukun wal hadzu. Al-Musannif berkata jazm memiliki 2 tanda, sukun dan hadzaf, pembuangan. Ya. Wa aqulu yumkinuka an tahkuma 'ala al-kalimah bi annaha majzumatun idza wajadta fiha wahidan min amrayn. Al-awwalu as-sukun wa huwa al-alamah al-asliyah lil-jazm, wa ath-thani al-hadzu wa huwa al-alamah al-far'iyyah. Wa li kulli wahidatin min hatayn al-alamatayn mawadhi'u sanadhkuruha. Ya. Mungkin bagimu untuk menghukumi bahwasanya kalimat itu majzum apabila kamu mendapati padanya satu dari 2 tanda. Yang pertama sukun, wa huwa al-alama al-asliyah, dan ini adalah tanda pokok bagi jazm. Wasan yang kedua al-hadzf, pembuangan. Pembuangan yang dimaksud adalah pembuangan apa kira-kira? Pembuangan huruf, ya. Huruf illah ataupun nun. Wa huwa al-alamatul far'iyyah, dan pembuangan ini adalah tanda cabang. Ya. Wa li kulli wahidatin min hataini al-alamataini mawadhi'u wa sanadhkuruha, dan masing-masing dari 2 tanda ini, sukun dan al-hadzf, mawadhi', ada tempat-tempat yang akan kami sebutkan. Ini mawadhi'. Bentukan apa ini mawadhi'? Sighah muntal jumu'. I'rabnya apa? Mawadhi'. Wa li kulli wahidatin min hataini al-alamataini mawadhi'. Sebagai mubtada yang diakhirkan. Mawadhi'u sanadhkuruha. Jumlah yang setelahnya adalah sifat. Tempat-tempat yang akan kami sebutkan. Ya. InsyaAllah ditunda aja untuk pertemuan berikutnya. Ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.